Bismillah, barakallahu fik, Ustaz. Apakah seseorang yang sering berbicara dengan kebohongan itu memutlakan orang tersebut sebagai munafik? Tidak mesti, barakallahu fikum. Hati-hati, jangan melampaui batas, jangan ekstrim. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, arba'un man kunna fihi, arba'un, ada empat perkara yang kalau seseorang, kalau siapa yang ada padanya khoslatun minhunna, man kana fi kana munafiqan khalisan, wa man kana fi khoslatun minhunna kana fi khoslatun minan nifaq. Kama qala sallallahu sallam. Saya ulangi, empat perkara. Barang siapa yang padanya ada empat perkara ini, kana munafiqan khalisan. Kalau semuanya ada, maka dia munafik murni. Faman kana fi khoslatun minhunna, siapa yang memiliki sebagiannya, maka dia memiliki sebagian dari sifat nifaq. Man kana fi khoslatun minhunna, fi khoslatun minan nifaq, hatta yada'aha. Siapa yang ada sebagian daripadanya, maka dia memiliki sebagian dari kemunafikan. Artinya sifat dari sifat-sifat munafik. Sampai kapan? Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Berarti dia tetap muslim, tapi fihi syai'un minan nifaq, ada sesuatu dari sifat nifaq. Itu pun tidak selamanya, sampai dia bertaubat, sampai dia meninggalkannya. Sehingga barakallahu fikum, ini adalah hadis-hadis ancaman. Hadis ancaman itu adalah bukan untuk memvonis seseorang, tetapi untuk memperingatkan agar kita semua hati-hati dari sifat-sifat munafik. Jika berbicara, dusta. Jika diberi amanat, khianat. Jika berjanji, tidak ditepati. Dan jika bertikai, kebablasan, bolim. Maka empat perkara ini adalah sifat-sifat munafik. Maka Nabi yang peringatkan, hati-hati dari sifat ini. Ini adalah ancaman agar kita hati-hati. Jangan kemudian kita jadikan sebagai vonis, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, hanya karena ada perkara yang kamu anggap sebagai kedustaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan hidayah kita dan mereka semuanya ke dalam kejujuran dan ketakwaan. Wallahu ta'ala a'lam.